kau berlalu dan aku masih setia berada di sini. Ku menunggu tak terbayangkan bila aku harus jauh dari dirimu. Ku merindu kekasihku yang paling mengerti aku, ya kamu, ya kamu. Kau tenangkan di saat aku tak mampu, ya kamu, itu kamu. Takkan ku biarkan jarak kita terpisah selamanya. Kekasihku yang paling mengerti aku, ya kamu, ya kamu. Kau biarkan jarak kita terpisah selamanya. Kekasihku yang paling mengerti aku, ya kamu, ya kamu. Kau tenangkan di saat aku tak mampu, ya kamu, itu kamu. Do come.